Tinkle gandong, pet bertandang, gagal lindung. Lagu garut, gerut intang, pamir hutan. Rahayu jeng pemerintah, samiuk sebil ulungan, pantang pasang ia paham, kesan garut kumaraan. Jauh tina pacing kadan nyaman genah nyandang genah nyanding tata tengkam kertek raharja ngejuk juk ridu ilahi. Garut indah mata kena tumanina, garut tetip tak cocok ke mana-mana. Garut aman jauh tina pancabaya, garut nyaman nyaman genah nah enang. Garut, kumaraan.